Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas, ikhwan fillah a'azzakumullah. Pada majelis ba'da zuhur yang singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk antum sekalian, segenap thullabul ilm dan segenap para ikhwah. Satu hal itu ialah al-ihtimam bihifzi hadha din wal-amali bihi, memiliki perhatian untuk menjaga agama Allah yang mulia ini dan mengamalkannya. Menjaga agama Allah yang mulia ini dan mengamalkannya meliputi mempelajari agama Allah Azza wa Jal, mempelajari kitab Allah, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita pelajari, kita kaji dengan bimbingan salaf, lalu kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa yang diperintahkan dalam agama ini kita kerjakan, yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah. Apa-apa yang dilarang pada agama ini ditinggalkan, yang hukumnya haram ataupun yang makruh. Perkara-perkara yang mubah, selama itu membawa kepada kemaslahatan kita kerjakan, selama membawa kepada perkara-perkara yang mungkar ditinggalkan. Menjaga hududullah, batasan-batasan agama Allah subhanahu wa ta'ala. La ifrat wa la tafrit, dengan tanpa melampaui batas ataupun kurang dalam melaksanakannya. Satu poin ini barakallahu fikum sangat-sangat bermanfaat untuk kita pribadi dan juga untuk keluarga kita. Kalau kita sebagai seseorang yang masih belia, yang masih muda, yang sekarang ini masih menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal di usia-usia mudanya, memperhatikan poin ini akan sangat bermanfaat untuk dia di masa mudanya, dalam kesehariannya, dan juga akan sangat-sangat bermanfaat bagi dia di usia tuanya nanti. Kemanfaatan duniawiyah, kemanfaatan diniyah, dan kemanfaatan ukhrawiyah. Ketika kita dalam posisi sebagai seseorang yang telah dewasa, sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, atau sudah mulai senja usianya, atau sudah mulai tua usianya, maka prinsip tadi barakallahu fikum sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita masing-masing dan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita yang nanti bakal kita tinggal. Bermanfaat untuk mereka di dunia, bermanfaat untuk mereka setelah kita wafat nanti. Allah akan menjaga mereka semua dengan kesalehan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanul Muslimin azzaikumullah, disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawman. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu hari aku pernah di belakang Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, lalu Rasul menyatakan, ya hulam, yang dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kala itu masih muda, masih hulam, belum balig. Ya hulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama kali disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kata para ulama, pengertian ihfazillah, jagalah Allah, ialah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga batasan-batasan agama Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya, menjaga batasan-batasan agama Allah. Kita mengkajinya, mempelajarinya, kita beragama, berislam sesuai dengan ketentuan dan batasan Allah, tidak lebih, tidak kurang, pertengahan sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya, menjaga larangan-larangannya dengan meninggalkannya. Ihfadillah, jagalah Allah. Itu meliputi ilmu, iman, takwa, amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Rasul mengatakan yahfadka, Allah akan menjagamu. Disebutkan dalam syarahnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan penjagaan Allah kepada sang hamba meliputi dua perkara. Yang pertama ialah menjaga dia pada kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Allah akan menjaga dirinya, akan menjaga istrinya, akan menjaga anak-anaknya, akan menjaga harta bendanya, akan menjaga masa depan mereka semua terkait dengan duniawiyahnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya solusi dari semua perkara dia, masalah dia, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Bahkan barakallahu fikum, dinukil dari sebagian salaf semacam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan para ulama yang lain, Allah Azza wa Jalla akan menjaga seseorang karena kesolehannya, akan menjaga dia, keturunannya, dan anak-anak keturunan dia. Innallaha la yahfadur rajula bi salahihi aqibahu wa aqiba aqibih. Allah akan menjaga dia, dia, istrinya, anak-anaknya, bahkan keturunannya akan dijaga barakallahu fikum kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Bahkan Allah akan menjaga fisiknya, menjaga kekuatan badannya. Ketika semasa muda, ketika masih belia, betul-betul menjaga Allah Azza wa Jal, beriman, dia berilmu, dia beriman, dia beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka di masa tuanya dia akan diberi kekuatan fisik. Sebagian salaf disebutkan dari sebagian salaf, enggak disebutkan namanya, dia telah berusia lebih dari 100 tahun. Qad jawaza al-mi'ah. Sudah melampaui 100 tahun. Tetapi dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal dengan kesehatan fisiknya. Dengan kesehatan pandangan dan mata dan telinganya. Kuat badannya. Sudah berusia lebih dari 100 tahun. Fawathaba yauman wathbatan syadidatan. Suatu hari dia melompat. Wathaba itu menerkam, melompat. Dengan lompatan-lompatan yang cukup ekstrim untuk seusia beliau. Fa'ungkira dzalika alaih. Maka ada yang mengingkari tindakan tersebut. Kita mengatakan, "Mbah, sudah tua, Mbah. Bahaya, Mbah. Jangan se-ekstrim itu kalau melompat, Mbah. Sudah 100 tahun loh, Mbah." Maka dia mengatakan, sesungguhnya jasad ini dia telah menjaga Allah Azza wa Jal sekian puluh tahun lamanya. Maka Allah Azza wa Jal menjaga jasad ini dari kelemahannya. Allah berikan anugerah kepada dia dari kekuatan fisik seperti yang kamu saksikan sekarang. Dia kuat bukan karena ada herbalnya atau ada, ya itu termasuk penunjang. Dia kuat bukan karena obat kuatnya, tapi dia kuat fisiknya dikarenakan selama masa mudanya, terus semasa hidupnya senantiasa menjaga Allah Azza wa Jal, senantiasa beriman dan beramal saleh. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Sehingga enggak usah khawatir terkait dengan masa depan anak-anakmu. Enggak usah khawatir terkait dengan masa depan cucumu. Enggak usah khawatir terkait dengan masa depan istrimu, harta bendamu, usaha kamu. Selama kamu di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Penjagaan yang kedua lebih agung lagi, lebih mulia lagi. Penjagaan Allah pada agama hamba tersebut. Selama dia menjaga Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjaga dia, akan menjaga agamanya. Maknanya senantiasa Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada dia taufik, hidayah semasa hidupnya. Senantiasa di atas siratul mustaqim, tidak akan menyimpang, tidak akan sesat. Dan nanti di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Di saat-saat detik-detik terakhir dia di dunia ini mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Setelah itu otomatis jaminannya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi fitnah apapun yang melanda, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah yang begitu pekat, yang begitu dahsyat, silih berganti. Dengan dia menjaga Allah semasa hidupnya, Allah akan menjaga dia pada agamanya. InsyaAllah selalu di atas taufik dari Allah Azza wa Jal, InsyaAllah selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Disebutkan dalam lanjutan hadis, Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maknanya adalah selama seorang hamba tadi barakallahu fikum senantiasa bermunajat kepada Allah, senantiasa bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka di saat-saat dia mengalami kondisi-kondisi yang genting, kondisi yang krisis, yang kritis, maka Allah akan di depan dia. Ketika dia memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan kasih dia pertolongan. Ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan dengarkan doanya dia. Akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jal di saat dia krisis, kritis. Diselamatkan, ya ikhwan. Tajidhu tujahad. Ikhwan amtina azzaikumullah. Riwayat ini atau hadis ini, antum perhatikan baik-baik lafadznya. Nasihat yang ditujukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya masih belia ketika itu. Diambil faedah oleh para ulama kita, seorang yang masih belia, yang masih kecil, yang masih muda, yang masih remaja, ketika dia betul-betul memanfaatkan masa mudanya, masa belianya untuk menjaga agama Allah Azza wa Jal, dia gunakan untuk berilmu, menimba ilmu syar'i, mengkaji Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Kemudian dia beramal saleh, dia jaga keimanannya, ketakwaan dia kepada Allah, selalu di atas ketaatan kepadanya di masa mudanya. Maka dia akan menuai hasilnya di masa-masa tuanya nanti. Akan menuai hasilnya di masa-masa tuanya nanti. Barakallahu fikum. Jangan takut akan masa depan. Sangat cerah. Jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada duniamu, pada agamamu. Barakallahu fikum. Ketika nanti kamu berumah tangga, dikasih istri yang salihah, dikasih anak-anak yang salihin, dan dijamin kehidupan dunia kamu dengan semasa muda kamu, barakallahu fikum, menjaga Allah azza wajalla. Dan terus sampai anak kamu, sampai cucunya kamu, terus demikian. Selama mereka semuanya menjaga Allah azza wajalla, barakallahu fikum. Sehingga jangan antum bayangkan ketika antum sedang talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah azza wajalla, hanya berkutat yang bagian tahfidz, menghafal Quran, maca Quran terus, ngapal Quran terus, faedah ya opo iki. Wah, luar biasa faedahnya. Sekarang dan nanti di masa akan datang. Yang bagian ilmu alat setiap hari ngapal no sorof, nahwu, qaidah segala macam, gimana faatnya apa? Dari mulai kecil saat saya sudah mondok, ini apa ini saya dapatkan ini? Allahul musta'an. Nah demikian ya. Apa yang antum kerjakan selama ini, barakallahu fikum, itu merupakan suatu amal yang sangat afdal, yang sangat agung, yang sangat mulia. Antum sedang meniti masa depan yang begitu cerah di hari tua nanti, mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Azza wa Jal, duniamu, agamamu. Barakallahu fikum. Yang kedua, juga diambil faedah oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Ini terkait dengan orang-orang secara umum. Ketika kita menjadi seseorang yang soleh, kita memperbaiki diri kita masing-masing dengan kesolehan, dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa, dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan ini, di samping kita mendapatkan pahala daripadanya, kalau ikhlas sesuai dengan sunnah, di samping kita mendapatkan pahalanya, manfaat untuk kita pribadi, amal soleh yang kita kerjakan selama ini, barakallahu fikum, juga bermanfaat untuk anak-anak kita. Mungkin kita sedang berumah tangga, sudah punya anak, anaknya masih kecil, ada yang sudah mulai gede. Bayang-bayang manusia pada umumnya adalah masa depan. Umumnya orang tua bicara masa depan duniawi. Itu pada umumnya. Jangankan orang-orang awam, orang yang memiliki ilmu saja, dari kalangan orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah saja, di benak mereka khawatir masa depan dunia anak-anaknya. Padahal yang jamin bukan dia, yang menjamin adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi masih khawatir dia, mangan opo anakku nanti ini, kimondok terus ini, kira-kira bisa apa mereka nanti? Ini enggak bisa, itu enggak bisa, itu enggak bisa. Syuhuli opo bakal iki. Pusing dia. Ini ketawakalan yang sangat lemah. Dengan amal soleh yang dikerjakan setiap harinya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah, di samping manfaat untuk kita masing-masing, itu juga sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Allah Azza wa Jalla akan menjaga mereka semua, menjaga istrimu, menjaga anak-anak kamu, menjaga harta kamu, menjaga usaha kamu, dengan amal soleh yang kamu kerjakan selama ini. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu pada anak istri kamu. Antum perhatikan, barakallahu fikum, dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang berjumpa dengan Khadir alaihi salatu wassalam, diceritakan tentang mereka berdua berjalan sampai pada akhirnya sampai di sebuah desa, di sebuah tempat, sebuah qaryah, meminta dijamu enggak dijamu. Didapati di sana ada sebuah tembok yang sudah mau miring, sudah mau jatuh, dibangun oleh Khadir, kata Ikhwan, Ali Khadir. Nabi Allah Musa enggak sabar, tanya dia akhirnya. Kenapa kau enggak minta upah? Kok membangun ini dan segala macamnya? Al-Muhim disebutkan di Al-Kahfi barakallahu fikum ketika menjelaskan tentang kisah ini, Khadir memberikan alasannya. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum." Lanjut. "Wa kana abuhuma salihah." Ila akhir ayat. Adapun yang namanya tembok ini, dinding ini. Dinding ini milik dua anak yatim. Ghulamaini yatimain, dua anak yatim yang belum balik di kota ini. Di bawahnya ada kanzun lahuma, ada perbendaharaan harta milik mereka berdua. Dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Apa sebabnya? Allah mengatakan wa kana abuhuma saliha. Bapak mereka berdua adalah orang yang soleh pada masa lalunya. Dengan kesolehan orang tua mereka dijaga mereka semua. Dijaga harta benda untuk mereka semuanya. Wa kana abuhuma saliha. Sebagian salaf dinukil dari mereka barakallahu fikum menyatakan mengatakan kepada putranya, ya bunayya wallahi la azidanna fi salati min ajlik. Sungguh wahai putraku, sungguh-sungguh demi Allah aku akan menambah salatku dalam rangka untuk diri kamu nanti. Orang tuanya punya semangat yang sangat tinggi menjadi orang yang saleh, taat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bukan semata-mata meraih pahala untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Maka ini nasihat untuk saya pribadi. Saya juga punya anak. Nah gitu ya. Nasihat untuk antum sekalian wahai para thullabul ilm. Ightanim khamsan qabla khamsin. Antum ambil kemanfaatan, antum ambil kesempatan 5 sebelum 5. Barakallahu fikum. Yang pertama kali disebutkan Rasul adalah syababaka qabla haramik. Ambil kesempatan masa mudamu sebelum kamu tua nanti. Ambil kesempatan untuk thalabul ilmi yang sungguh-sungguh, yang serius dalam mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dihafal Al-Qur'anul Karim, dihafal hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipahami, dikaji ulumuddin untuk antum amalkan dalam keseharian antum. Ketika masa muda ini digunakan untuk iman dan amal saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Antum jangan khawatir dengan yang namanya masa depan. Cerah. Jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Cerah duniamu, cerah agamamu, dan juga akan cerah akhiratmu. Barakallahu fikum. Juga nasihat untuk semua ikhwah sekalian, barakallahu fikum, terutama di masa-masa fitnah semacam ini, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada yang lebih afdal untuk kita kerjakan di samping atau selain ilmu asy-syar'i dan betul-betul bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah kepadanya. Di samping manfaat untuk kita pribadi, juga bermanfaat untuk istri kita nanti, bermanfaat untuk anak-anak kita, bahkan anak cucu kita, bahkan seterusnya. Barakallahu fi. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, banyak pembunuhan dan peperangan dan semisalnya, itu seperti berhijrah kepada aku. Rawahu Muslim an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang fitnah begitu besar yang silih berganti menimpa kaum muslimin, solusi yang diberikan Rasul ialah al-mubadaratu bil a'mal, bergegas untuk beramal saleh. Badiru bil a'mali fitana kaqit'i al-lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Rasul mengatakan badiru bil a'mal, hendaklah kalian bergegas untuk beramal sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi orang mukmin sorenya kafir, sorenya mukmin paginya kafir, dia menjual agama dengan urusan dunia. Fitnah sebesar apapun akan terlewati dengan selamat insyaallah dengan amal saleh. Ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk menyupport semangat kita masing-masing dalam berilmu dan beramal dalam kehidupan kita. Semua yang kita kerjakan ini sangat bermanfaat untuk pribadi kita dan keluarga kita, untuk masa muda kita dan untuk masa tua kita nanti. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian ya ikhwan, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.